Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam rabbun karim wa anta dzulkin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du hadratal mukarramun para alim ulama para sesepuh yang saya taati hadirin wal hadirat jamaah pengajian rutin yang saya muliakan pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun berada yang saya hormati, mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada saat ini kita masih diberi kesempatan, diberi taufik dan hidayahnya sehingga bisa mengaji bersama-sama dan bermujahadah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya semoga sanjungan sholawat dan salam berlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tundanya kepada para ahbabillah min awalihim ila akhirihim khususan hadrati ghausi hadha zaman wa a'wanihi wa sa'iri awliya illahi radiyallahu ta'ala anhum dengan harapan semoga beliau yang kami sebut di atas benar-benar memberikan dukungan doa restunya dan bimbingannya, jangkungannya kepada kita semuanya sehingga kita benar-benar dikehendaki, diberi kekuatan untuk mengikuti sunnahnya, mengikuti tindak tanduknya sehingga walaupun berat di akhir zaman ini seperti memegang bara api tapi kita diberi kemampuan sampai nyawa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita karena kita menemukan kasih sayangnya yang maha agung yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hadirin yang saya muliakan, ketika seseorang itu menemukan kasih sayangnya, dia menangis ingat dosanya, dia ingat segala yang ia lakukan. Ilaman tabah, itulah orang yang taubat. Senantiasa ingat kalau dia ini senantiasa penuh dosa. Yang nampak adalah kesalahannya. Ilaman tabah, dia senantiasa merasa kecil di hadapannya. Wa amanah, dan dia semakin beriman, semakin pasrah kepadanya. Tiada tersisa dikembalikan kepadanya, nol. Meniadakan diri, fana, lebur, tidak ada pengakuan. Wa amila amalan soliha, dia senantiasa berusaha beramal yang baik. Ibadahnya, sholatnya, mujadahnya, wa amila amalan soliha, dia beramal semata-mata kepadanya. Nah, ketika hamba itu ketemu, bisa melakukan itu karena hidayahnya. Faulaika yubaddiluhu sayyiatihim hasanatin. Dan orang-orang itu akan diganti oleh Allah. Apa yang diganti? Yaitu sayyiatihim, kejelekannya yang ia lakukan, diganti menjadi hasanatin, dijadikan menjadi kebaikannya. Itulah hakikat orang bila menemukan Tuhannya. Tapi yang tidak gampang, dia harus dimujadai. Karena mujadah itu kunci untuk menemukan hidayah itu. Maka di sini kami mengajak bermujadah sungguh-sungguh. Diajak berselawat pada Rasulullah. Supaya benar-benar kita menemukan kasih sayang itu. Toh hidup di dunia hanya sekali. Sebentar lagi kita akan pulang kembali. Kita akan bertanggung jawab satu persatu di hadapan Tuhannya. Kalau ini tidak sungguh-sungguh, sampai mati kita menemukan apa yang saya sebut di atas. Ya maaf hadirin, kecewa, ketun nanti. Ini tidak pandang bulu, siapa pasti ketun. Kesempatan di dunia masih ada. Kita tangiskan air mata ini. Lebih baik kita menangis daripada tertawa. Karena semua ada pertanggungan jawab. Hadirin, sebelum kita mengkaji ilmu, mari kita hubungan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhubungan dengan guru rohani beliau Ghazali zaman dengan sungguh-sungguh, niat ngaji hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Faqad dalam tuwa batwa rubini. Wa laisa li ya sayyidi siwaka. Fa intaruta kuntu saksonalika. Ya Syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam tuwa batwa wa rubbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa intarutta kuntu saksun halika. Ya Syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam tuwa batwa wa rubbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu saksonalika. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini bi idznillah. Wandur ilayya sayyidi binadro. Musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadro. Musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadro. Musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, sebelum saya meneruskan pengajian yang lalu, ini kami mukadimai sering kami ulang-ulang. Selamat mboteni menungso iku tergantung tekon jeruni atini. Selamat atau kita celaka itu tergantung dari hatinya. Tapi walaupun itu hati rohani, tapi bungkus jasad harus ikut komando hati. Maka bila komando hati itu jelek, maka jasad pun ikut jadi jelek. Otak manusia, pikiran manusia jadi jelek. Itu bila jerune elek. Kalau dalamnya itu penuh rasa drengki, hasud, istilahnya dikupeng karo nafsu, walaupun orang itu alim, orang itu pandai, ya tetap jelek. Jelek tetap jelek. Karena hati, hadirin hadirat. Maka yang paling kita perhatikan adalah dalam dulu. Ini beralasan. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun yang pertama kali diupayakan itu hati. Ingat ketika 13 tahun ada di Mekah. Pertama kali Islam muncul di tanah ini, di bumi ini. Yaitu Kanjeng Nabi 13 tahun itu ini didik hatinya umat dulu. Imannya umat, tauhidnya dulu. Itu di Mekah. Itu 13 tahun. Ketika Islam muncul dengan rukun yang pertama, syahadat, itu adalah jiwa, pengakuan hati, penyaksian jiwa. Itu dididikkan oleh Rasulullah 13 tahun. Belum ada sholat waktu itu. Karena perintah sholat itu nanti setelah hijrah ke Madinah. Setelah 13 tahun dikomando, dikomandani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, bempernya hati adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya wahidu, ya ahad. Itu bemper. Ketika sahabat sholat sampai kakinya bengkak, bempernya ya Allah. Allah ya wahid yang Esa. Allah ya ahad. Walaupun surga diberikan oleh Allah sebagai janjinya, tapi sahabat pandangan fokus nol, tiada melihat makhluk, meniadakan dirinya, yang dituju adalah Allah. Sholatnya pun untuk Allah murni. Semuanya untuk Allah. Ini 13 tahun. Tapi kita kan tidak loh. Ketika sholat, bemper kita bukan Tuhan. Tujuan kita bukan Allah. Lain, makhluk. Itu walaupun boleh, tapi hati tidak boleh. Ora oleh, hati harus sungguh-sungguh. Hanya satu tujuan. Kotoran-kotoran jiwa sahabat diresiki di Mekah 13 tahun. Sehingga sahabat satu dengan yang lain. Yang dulu saling mencari kemenangan di zaman jahil. Jahiliyah, yang dulu mencari unggul di zaman jahiliyah, mengandalkan kekuatan, mengandalkan pangkat dan kedudukan, mengandalkan semuanya. Saat hati dibersihkan, hanya satu yang diandalkan adalah la ilaha illallah, Allah, hanya Allah. Allah saja titik. Sehingga satu sama lain. Fastabiqul khairat. Ini bukan untuk menang-menangan, tapi fastabiqul khairat, pendekatan diri kepada Allah, merasa saling menghina, merasa saling hina, merasa saling rendah, merasa saling tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali Allah. Itulah peradaban Islami yang dibangun oleh Rasulullah di Mekah selama 13 tahun awal perjuangan Islam. Setelah cukup 13 tahun, perintah hijrah. Umat Islam hijrah ke Madinah. Barulah turun ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan syariat, sholat, zakat, puasa, dan haji setelah ada di Madinah. Tapi di sini yang utama 13 tahun niku artine dhisik tauhid. Nah, sekarang ini krisis tauhid hadirin-hadirin. Orang ibadah, saya jenengan ibadah luar biasa. Salatnya kan bagus toh. Ibadahnya bagus, tapi krisis tauhid, gak kenal kali Gusti Allah yang disembah. Kalau nyebut Allah jago. Zikir la ilaha illallah ahli. Tapi kenal hati. Hati hadirin-hadirat. Karena kita kan kembali kepada Allah itu rohnya. Maka saya ingat ketika dalam salah satu hadis kudsi dikatakan oleh Allah melalui mulut Rasul, mangkola la ilaha illallah walam ya'mal bimuk tadoha kola ta'ala kadzib taya abdi lima takulu malataf alu. Jadi Gusti Allah sendiri matur, siapa orang nyebut la ilaha illallah itu kan baik toh, afdolu zikri itu la ilaha illallah harus itu, tapi harus dibongkar rahasia ini. Bukan hanya la ilaha illallah ucapan saja, tapi dalamnya tuh betul-betul tauhidnya tuh illallah betul. Sholatnya illallah menghadap kepada Allah, tapi illallah hanya lillah, hanya billah. Illallah. Hajinya berangkat dengan 40 juta, berangkat illallah. Pulang haji hanya illallah. Ndak ngendelno hajine ya gak ngendelno pahalae. Karena illallah itu di ingatkan oleh Gusti Allah hadirin. Mangkola la ilaha illallah. Ayo siapa yang membaca la ilaha illallah? Ndak orang lain ya, kita ya, saya ya. Nggih kula piyambak niki nggih jenengan. Walam ya'mal bimu ketadoha. Tapi ketika membaca la ilaha illallah, hatinya, amalnya ini tidak mencerminkan la ilaha illallah. Amalnya bukan illallah, bukan dilabila. Mung omong itu kok kaya gula ngaten iki. Illallah, illallah. Di sini dibongkar dengan pengetahuan lillah dan bila. Mosok la ilaha illallah amal kok gak krono Allah. Masa la ilaha illallah amal kok diaku merasa saya ahli ibadah. Kita lahir gak membawa apa-apa kok. Kita lo dari asalnya dari setetes air yang hina. Bukan siapa-siapa kita ini. Dan bukan apa-apa. Tapi kita merasa mampu itu loh. La ilaha illallah mana itu. Padahal itu dikatakan. Kalau kamu mengucap la ilaha illallah. Amal kita tidak mencerminkan illallah masih di aku. Li nafsi binafsi. Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sendiri subhanahu wa ta'ala sendiri itu matur, kadzibta ya abdi, kamu bohong hambaku. Kalau yang mengatakan orang lain bohong mungkin iya atau mungkin tidak. Karena penilaian menungso, walaupun menungso mengatakan baik belum tentu benar. Walaupun manusia mengatakan sesat ya belum tentu benar. Tapi kalau Allah yang mengatakan kadzibta ya abdi pasti benar itu. Pasti bohongnya kita. Ketika ditanya, mengapa saya bohong? Lima takulu malah taf'alu. Mengapa kamu hanya pandai bicara? Mengapa kamu berbicara illallah? La ilaha illallah. Tapi kamu tidak bisa mengeterapkan. Bohong kau hambaku. Ini hati hadirin-hadirin. Luwakidiyah ini kumbongkar rahasia la ilaha illallah. Yang jenengan amalkan. Karena harus ada guru rohani. Mboten saged lek gak ana gurune sing bongkar itu. Mulane dalam surat An-Nahl yang sering kami katakan, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lam. Cari guru rohani. Cari guru, bertanyalah kepada ahlu dzikir bila kita apabila kita enggak ngerti dengan jalan menuju Allah. Fasluki subula rabbiki dzulula. Dalam Al-Quran surat Nahl yang dijauhkan juga yaitu cari untuk berjalan suluk menuju Allah yang sudah ditentukan. Ini bukan main-main, ini kita belajar mencari. Karena waktu kita terbatas loh Pak. Banyak teman-teman kita mati dadak belum kenal ilmu yang diperintahkan oleh Allah seperti ini. Bahkan mungkin ibu bapak kita mati, perasaannya sudah haji, perasaannya sudah alim, perasaannya sudah banyak, tertipu dia. Ini harus diperhatikan. Suatu saat saya pernah ketemu seseorang, dan dia itu kita siari wakil dia. Nolak. Ora usah macam-macam. Tidak usah macam-macam. Penting sholat lima waktu. Lakukan jamaah. Selamat, katanya beliau. Dan orang itu kebetulan juga alim itu. Itu teman saya ya. Kebetulan juga seorang alim suka memberi pengajian kemana-mana. Sebab kalau sholatnya baik, oleh Allah semua dianggap baik. Dia memakai hadis. Kalau sholatnya benar, semua menjadi benar. Lakukan sholat lima waktu, benarkan. Jamaah sekalian, cukup, gak usah macam-macam. Salut saya dengan beliaunya. Memang harus itu. Maka teman-teman sholat lima waktu upayakan dengan baik. Lakukan dengan jamaah, tapi masih kurang. Kurangnya bagaimana? Saya ingat di dalam surat Thoha, ayat 14. Itu ada penyempurnaan di dalam sholat. Innani anallahu. Jadi Allah mengatakan, wahai manusia, ingat, sesungguhnya aku, berarti aku yang hakiki. Anallahu. Aku yang hakiki, yo aku Allah. Ini yang hakiki. Artinya kamu tidak boleh ngaku-ngaku. Walaupun kamu pandai, tidak boleh ngaku pandai. Itu pandeku. Kalau kamu kuasa, tidak boleh merasa kuasa. Itu kuasaku. Sebab hakikinya ana adalah anallah. Innani, sesungguhnya aku anallah. Akulah Allah. Ketika kamu merasa kuasa, itu bukan milikmu. Qadirun bi qudratillah, karena itu adalah kekuasaanku. Sudah begitu apa belum? Innani anallahu, sesungguhnya aku, akunya Allah. Maka inilah aku musuh terberat bagi manusia untuk masuk surga. Menungso setinggi-tinggi amal, setinggi-tinggi perbuatan, kalau mati membawa rumongso aku sekali saja, aku baik daripada dia, tertolak akan masuk surga. Karena musuh terberat adalah a'da adzuika nafsukallati baina jambaika. Ingat, musuhmu yang paling berat dia adalah dirimu sendiri, akumu sendiri yang ada di antara kedua tulang punggungmu. Rawahu Baihaqi. Ini aku, ini bahaya, Pak. Sudahlah, taruh, ibu-ibu, bapak-bapak itu amalnya hebat, luar biasa. Akan mati punya perasaan aku sudah bisa haji. Aku lebih baik daripada kamu. Apalagi, kamu sesat, saya yang benar. Begowoan mati, surga akan tertutup. Layat hulul jannata mangkana fi qalbihi miskala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapapun orangnya. Mati membawa sedaroh di dalam hatinya. Penyakit merasa lebih baik daripada orang lain. Mingkibrin, merasa lebih besar. Kita gimana ini? Mau pulang gak so nangis itu so. Mau pulang gak rumongso. Asing wakil dia rumongso apik. Mudun. Sudah turun saja. Karena mu'alif radiyallahu anhu Sayyid Abdul Majid Ma'ruf senantiasa merasa rendah. Senantiasa merasa tawadu, tidak pernah bayai merasa lebih daripada orang lain. Dan ketika dikatakan wahidiyah sesat, wahidiyah nyimpang, bayai hanya mengatakan, ya mungkin kami yang salah, tapi itu teman seperjuang, tidak pernah merasa dia itu membalas. Mengapa? Karena beliau tidak tahu. Orang yang mengatakan sesat dia tidak tahu, karena belum mempelajari. Bayai tidak pernah merasa aku, apalagi hanya berapa, sekalipun tidak pernah. Kita pengamal ya, rumongso wis wahidia, rumongso wis aku. Harus nol. Hilangkan perasaan itu. Baru bilah muncul. Karena bila itu tidak akan masuk ke dalam hati kalau manusia itu ada syirik walaupun sedar loh. Karena Allah tidak bisa disekutukan dengan makhluk. Allah tidak bisa disandingkan. Karena semua milik Allah. Jangan diaku. Iblis sudah masuk surga. Hukum surga itu adalah kekal, Pak. Iblis masuk surga sudah 80 ribu tahun. Loh, itu pun hanya mengatakan, ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Adam. Mudun itu yang ada di dalam surga. Iku nek swarga mudun iki. Apa maneh sing ati mlebu swarga iki lakune kok akeh iki. Gimana ini diucap mujahadah dicak ngenolno kok malah kita tidak mau kok dianggap sesat ini gimana ya? Ya terus saja berjuang, enggak usah. Karena memang enggak salah kok orang-orang menyatakan salah itu. Iya, karena pandangannya hanya separuh. Ya separuh-separuh tidak menyeluruh. Jadi aku ini harus dibuang. Harus dibuang. Karena kalau sudah ilaman taba, kecuali orang yang sudah tobat, tobat yang kaki itu, tobatnya ngilangi aku, di jero hati itu tobat yang kaki itu. Iya. Sebab penyakit aku itu mesti merusak masyarakat itu, hadirin-hadirin. Kok gak aku ya, gitu itu. Akhirnya kasut, itu. Kok gak aku ya, itu. Dan orang yang merasa aku mesti nyepelek na wong liya, mesti itu sudah. Apalagi seperti saya yang sebagai da'i. Kalau sudah merasa aku wani ngomong di atas mimbar, oh nangisi sirik, nangisi krono urang, lihoirila ya berani seperti itu. Kenapa? Penyakit aku ini lebih bahaya lagi. Hati-hati ya, hadirin yang saya muliakan. Maka hati harus bersih. Pertama kali manusia untuk mengenal Allah, bersihkan dulu hatimu. Sebab ada dawu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sudah masyhur. Aku ora nyiptakno jin karo menungso, melainkan jin manusia aku ciptakan untuk mengabdi kepadaku, nyembah aku. Kata Allah begitu. Lalu logika nyembah Gusti Allah itu kan kudu kenal dhisik to. Mulane makrifat itu wajib, tauhid itu wajib karena ora kelakon nyembah Gusti Allah dengan benar kalau kita belum kenal dengan Allah. Lu kenal itu jiwa, bukan akal. Kalau akal kenal asmanya, kalau jiwa kenal di balik asma itu di jeruni. Lah ketika manusia hatinya kenal kepada Allah, sakolo lebur merasa, "Oh, kalau begitu saya bukan siapa-siapa." Sakolo rendah nol karena yang ada hanya Allah. La maujuda illallah. Itu nol. Nol di sini artinya meniadakan. La maujuda illallah. Karena ketika kita sowan di hadapan Allah, kita mesti lebur. Mosok kita nyembah Allah, ada kami, ada makhluk. Lah itu namanya kan menyekutukan Tuhan itu, hadirin wal hadirat. Coba ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Hadirin yang saya muliakan. Mereka itu aku yang ada di dalam hati, ini harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Ya apa yang dikatakan tadi. Sampai Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu Nabi yang maksum. Nabi maksum ya, terjaga ya. Lalu itu pun di dalam surat Al-Yusuf, surat Yusuf, ayat 53, itu pun tegas mengatakan wani. Itu Nabi itu. Apalagi kita yang banyak dosa. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsala ammaratum bisu' illa ma rahimah rabbi. Sampai Nabi Yusuf pun itu mengatakan gini. Dan tidaklah aku membiarkan diriku lah. Diriku, aku lagi ya. Jadi dia senantiasa ngoreksi aku yang ada di dalamnya. Aku senantiasa ngoreksi aku yang ada di dalam jiwaku. Jadi, dan tidaklah aku membiarkan diriku. Jadi penyakit aku. Untuk apa? Dikuasai oleh penyakit itu sendiri. Li nafsi. Bi nafsi. Mengapa? Karena inna nafsa la ammaratum bisu. Karena sesungguhnya aku, nafsu yang ada di dalam diriku, itu senantiasa menyuruh kejahatan. Menyuruh hasut. Menyuruh membenci orang lain. Kok gak aku yo? Gitu loh Pak. Dia gak mau rendah. Sebab orang tuh kalau kena penyakit nafsu, penyakit aku, dia tuh tidak mau merendah. Kongkong nangisi dosa tuh lo tidak mau. Bila ada orang yang nangis dikatakan li ghoirillah, Jadi berani seakan-akan tahu atini wong. Seakan-akan tahu kalau orang itu sesat atau salah. Bahayanya penyakit aku. Itu bagaimana? Itu dibuang itu. Harus dibuang. Jangan sampai tidak dibuang. Harus diresiki. Ilama rohima robbi. Kecuali nafsu yang oleh Allah diberi rahmat. Yang disebut nafsu mutmainnah. Sudah begitu apa belum? Hadirin, logika ya. Bapak ibu kan akan mati loh. Akan pulang ke hadapan Allah. Lah kalau pulang ke hadapan Allah gimana kalau kotor hati kita? Yauma la yang fa'u malu wala banun. Ketika kita pulang, la yang fa' ora ono manfaate apa? Malun, duit, uang, rumah, mobil, malun, pangkat. Kalau kiai ustadz saya dipanggil ustadz, dipanggil kiai, itu tidak berfungsi di akhirat. Yang berfungsi itu hanya iman. Walaupun jenengan manggil saya ustadz kiai, kalau hasut tidak ada apa-apanya hadirin-hadirin. Apalagi kalau punya perasaan aku wis apik, mundur saja daripada Tuhan. Tidak boleh, yang baik hanya Allah. Ini harus dipeksol untuk juru hati. Walaupun kita pengamal wakilnya, jangan manja dengan bimbingan itu. Harus niru bimbingan mu'alifnya. Bahaya itu tiap hari menangis, merasa rendah. Kita melatih rendah kalau tidak mau. Selain mujadah, kita melatih merasa rendah. Bila perlu melatih, tangiskan jiwamu di hadapannya, mau pulang. Rumongso elek niku lek mboten dilatih mboten saged. Dilatih. Merasa hina. Loh kamu sudah menangi mbayai lho, ustaz saya menangi mbayai 6 tahun. Tetap justru lebih kayak contoh mesine hadirin-hadirin. Bukan ucapannya seperti saya ini. Hati-hati ya penyakit itu. Hadirin ini yang perlu diperhatikan. Kita jangan sampai nanti tertipu dengan itu. Kalau kita ini sudah merasa rendah, mujadahnya dibaca. Mujadah adik-adik berapa kali itu sehari semalam? Jenengan ingin diridani Gusti Allah itu apa bisa tanpa hidayahnya Gusti Allah? Saya tak takon. Betul sakit, semua itu hidayah. Kita bisa dekat dengan Allah itu hidayah. Dan jenengan butuh hidayah sehari semalam itu kapan, berapa kali? Ya sebanyak mata berkedip saya ini butuh hidayah. Sebab tanpa hidayah gak sekedip, gak sebernapas dan napas kita. Artinya hidayah itu setiap napas kita. Keluar masuk. Dan mata berkedip harus bernilai menghadap kepada Allah. Rumongso elek. Rumongso rendah. Bernilai mujadah. Allahumma ya wa gitu ya kan. Sambil sepeda. Ada di sekolahan. Kalau tidak apal hubungan dengan Rasul ya Sayyidi ya Rasul. Jangan ada waktu yang lengah. Napas kita keluar masuk. Mata berkedip yang lupa kepada Allah. Itu dilatih. Dengan merasa rendah. Karena kalau kita merasa rendah. Rafa'ahu Allah akan mengangkat derajat kita. Diberi. Walaupun kita mujadah kalau rumong suapi. Wadu'ahu Allah mudun derajat. Mujadah bungkusi. Hati ini seperti saya. Kok setan sih kasut terus saja saya ini. Saya hadirin-hadirin. Mujadah Anda berapa? Tingkatkan terus. Karena kita ini menuju Allah. Menuju Allah Rabbul Alamin. Dan akan kembali kepadanya. Beliau itu maha suci. Kita harus menyucikan. Dan kita harus menyucikan. Tidak punya apa-apa. Yang suci hanya Allah. Tidak boleh bersekutu. Nol. Hilangkan yang ada di dalam hati. Agar tidak syirik. Kalau gak nol, tidak meniada, mesti ada penyakit aku, syirik gitu, gak boleh. Kalau sudah syirik, apa yang terjadi? An-Nisa dikatakan oleh Allah ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalik. Lima yasha'u wa ma yusyrik billahi faqotiftaro isman azima. Ini dalam surat An-Nisa ayat 48. Nol ini harus. Kalau tidak nol merasa aku berarti syirik. Jaga no amal syirik. Mestinya sing ono Gusti Allah ya. Ya jaga no Gusti Allah mestinya. Ya maaf ini karena ilmu tauhid ini harus diterangkan. Ilmu tauhid, ilmu wahidiyah. Lah coba tidak syirik keluar masuk napas. Mata berkedip harus bernilai mujadah. Walaupun ke pasar ingat Allahumma ya wahidiyah. Ya Sayyidi ya Sayyidiyah. Atau apapun ingat. Bukan ikat asmanya, rendahnya hati itu yang perlu. merasa rendah, merasa nol dimanapun berada. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha'u wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Jadi sesungguhnya Allah tidak memberi ampun, maaf ini. Allah tidak akan memberi ampun jika dipersekutukan. Mestinya sing diandalno Gusti Allah datang njenengan ngandalno amali, itu berarti syirik. Mestinya Allah yang harus disembah, panjang nyembah karepe nafsu. Allah diperintah nuruti nafsu, kita tidak pernah nol, tidak pernah pasrah. Ini ingat itu. Wa yaghfiru ma dzuna dzalika, dan Allah mengampuni semua dosa-dosa selain syirik. Dan itu tadi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha'u wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Jadi Allah tidak akan memberi ampunan orang yang syirik. Masa ketemu Gusti Allah, Allah kita pameri, gelu amal saya. Nanti kamu, kita, saya. Amal itu milik siapa? Kamu milik siapa? Kecewa, nanti ketun kita ini. Kita harus lebur ketika menghadap padanya. Semua milik Tuhan, nol. Kalau kita tidak jaga nol selain Allah, nyembah selain Allah, nyembah nafsu ini. Nafsunya angkara murka diikuti, hasad diikuti, benci orang diikuti, dibuntel karo ilmu, dibuntel dengan semua yang ada. Awas, Allah tidak akan mengampuni karena kita syirik menyekutukan Allah. Tapi dosa apapun, mau limo jenengan lakukan andai karena auzubillah min dalik. Ketika kita nol, ketika kita tobat sungguh-sungguh, hanya Allah, Allah yang ada yang bisa mengampuni. Dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah. Karena ia maha mengendaki. Allah maha rahman rahim. Ingat. Dan barang siapa, wa may yusyrik billahi, dan barang siapa yang syirik billah, yaitu tadi, rumongso tidak meleburkan diri, semua diaku, ya tadi nge, inget nge, sing pinter merasa pinter, tidak kelem tunduk, dusunnya akeh gak kelem tunduk, ngelatih rumongso elek di hadapan Allah. Wa may yusyrik billah, siapa orang tidak nol, akhirnya ada syirik, itu tadi. Ini tadi, faqad iftara isman azima, Masya Allah, maka ya sungguh-sungguh melakukan dosa-dosa besar. Ya itu, jadi syirik itu termasuk dosa besar yang tidak ada diampuni. Maka wajar hadirin. Ketika Sultan Aulia, Syekh Imam Sadzili, itu Sultan Aulia yang paling, yang nampak dalam sejarah itu rapi pakaiannya. Jadi nanti pakaian seperti Rasulullah, mampu. Jadi, jangan aja gampang terpengaruh ambil pakaian. Kadang-kadang ngaji, lah, kelambini cekak, ngomong tauhid, kok kausan ngomong, jangan nanti tertipu dengan penampilan. Makanya Kanjeng Nabi dawuh undur makola wala tandur mangkola. Lihat apa yang dia bicarakan. Walaupun saya bukan kiai, kalau bisa jenengan pandang baik ikuti. Wala tandur mangkola. Ojo delok wonge. Jenengan nanti tertipu. Makanya ghos itu banyak macamnya. Saya Imam Abil Hasan As-Sadili. Itu kalau berpakaian persis Rasulullah. Meniru Rasulullah jubah hijau. Pakai jubah putih. Orangnya juga ganteng, Syekh Abil Hasan As-Sadili. Itu cucunya Rasul. Ketemu Syekh Abdul Qadir. Wah, nampak keramatnya. Keramatnya nampak. Jangan terpengaruh. Mulanya lah, orang keramat, ojo delok keramatnya. Karena keramat itu ada yang memang dari Allah, dan memang dari bangsa yang lain. Khotir Rahmani dan khotir syaitan. Itu kalau khotir syaitan dibisiki setan, dia ampuh ruwat ini wong. Jangan terpengaruh. Jangan lihat penampilan. Kalau Syekh Imam Haromain itu ya ratu ni wali, oh, luar biasa. Jenengan kalau lihat Imam Haromain mungkin gak gelem meguru. Wong pakaiane compang-camping. Dia itu sebagai tambal sepatu di pojok. Itu gurunya Imam Ghazali itu hadirin-hadirat. Gitu. Lah sampean delok wonge ya gak sukses ngaji itu. Jangan lihat. Walaupun itu pengemis kalau bisa nonton jenengan soal kepada Allah, sadar kepada itu guru jenengan. Sampai dari suatu saat ada seorang aulia besar. Ya ini sudah pernah ditanyakan itu. Disampaikan. Ketika ditanya, "Kamu punya guru siapa?" "Guru saya ratusan." Kuyai. Tapi aku sadar kepada Allah, mengenal Allah, justru selain guru rohani saya dituntun oleh seekor kucing. Jadi saya pernah meguru kepada seekor kucing. Itu wali gede loh, Pak. Jenengan ya moh malah diantem. Banyak loh orang-orang tuh melihat si ngaji. Lah kok kaosan? Buyar sakala seudonnya itu. Dijabut oleh Allah kadang-kadang itu. Karena Mbah Yai pakainya biasa, putih. Di kadang-kadang pakai serban seperti foto di seperti ini ya kadang-kadang. Tapi banyaknya kadang-kadang itu loh kok gini, langsung hilang. Karena pas udon dulu kepada guru rohani. Imam Sadali ya begitu. Nah, ketika ditanya, kowe kok meguru nang kucing? Iya. Ketika saya salik, suluk si salik, perjalanan menuju Allah dengan bimbingan guru. Saya itu sudah ada seekor kucing itu mau nangkap tikus. Saya perhatikan. Ketika tikus itu berjalan, kucing diam. Ngati-hati mung mripate tok ngawasi tikus. Tapi lahirnya diam. Wukuf. Artinya tidak, lahir kita kan nabiak-nabiak nyalah nung ngalor ngidul ya. Jaga nung ngalor ngidul ya, diam wukuf. Tapi mata dan hatinya memandang tikus. Kemana tikus bergerak diawasi. Artinya, kemana nafsu itu bergerak di hatinya, diawasi. Enggak, jangan-jangan nafsu itu untuk dijeruni hatiku. Dia mengawasi nafsunya itu. Seperti kucing mengawasi tikus. Ketika tikus lengah, kucing sekali lompat menerkam tikus. Di situ aku meguru, oleh ngunu, madep nang Allah, merangi hawa nafsu. Ini harus senantiasa waspada setiap saat. Jangan sampai lengah, sehingga nafsu itu ketahuan. Ingat hadirin, nafsu anania, aku, itu digambarkan dalam kitab seperti semut kecil ada di batu hitam yang kelam di waktu malam hari. Artinya le onok semut ni gua onok di waktu hitam, kata nama badan. Onok semut cuwilik budak di waktu hitam sing kelam, walaupun siang gua gak ketok. Apalagi waktu hitam onok semut kecil di malam hari. Itulah nafsu yang ada dalam diri panjenengan dan diri saya. Yang tahu hanya memakai mata-mata. Memakai mata yang basiroh yang diberi oleh Allah. Artinya memakai penglihatan Tuhan baru tahu. Sebab sehingga nafsu itu ya Allah, yang tahu adalah Allah. Artinya harus bilah. Kalau kita tidak mengenal bilah, sulit untuk mengenal nafsu. Walaupun sing diomong agomo, dia merasa baik. Itu kroso di jeruni hati. Ingat, ini akan pulang. Kita akan kembali. Nafsu kita itu bukan sak semut-semut lagi tuh. Sudah banyak. Sehingga mata hati kita itu gelap, gak kenal. Masa kita menghadap Allah dengan congkaknya mengatakan, aku sudah baik. Aku ahli ibadah. Kan aneh. Ingat kata Allah tadi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Gak disepuro dosa itu. Kalau kita menyekutukan. Walaupun kita ini orang yang alim, saya yang ngaji, jenengan yang mendengarkan, sing diomong wakil dia, jangan, harus niru pada tuntunan yang ada itu. Jadi Imam Sadali itu ghos. Kalau kita melihat penampilan, untung lah sing penampilan Imam Sadali persis seperti Rasul, sering pakai serban hijau, gamis hijau, orangnya juga gandeng. Kalau dia melihat alim, banyak orang yang tahu. Syaikhul Qadir begitu juga. Tapi kalau sudah Imam Kharomen luar biasa pakaiannya tuh bahkan seperti orang biasa, Pak. Kalau di pasar tuh gak ono wong sing ngeru karena ditutupi kali Gusti Allah. Sebab wali, aulia itu ada yang ditutupi, ada yang tidak. Begitu pula akwannya ghos itu ditutupi. Ada yang nampak, ada yang tidak. Sudahlah enggak usah bahas itu. Imam Sadali begitu. Tapi kalau panjang tahu ada wali yang dicompang-campingkan oleh Allah disembunyikan. Nah, maka jangan lihat penampilan. Lihat undur makol, lihat ucapannya. Nuntun kita kepada Allah apa tidak? Nuntun jenengan kebaikan apa tidak? Wala tandur mangkol, jangan lihat orangnya. Walaupun saya yang ngaji kalau enggak bisa bagus, enggak usah diturut. Karena kami manusia biasa juga banyak salah. Kembali ya, Imam Sadzili. Abil Hasan As-Sadzili. Itu Sultan Aulia di zaman itu. Wakilah dia punya santri diperintah oleh Rasulullah menuju Maroko itu hanya dapat 40. Jadi santrinya Imam Sadil itu 40. Wakilah santrinya Syekh Abdul Qadir hanya 70 karena gak kuat. Tidak kuat nerima itu. Karena banyaknya kontrasan. Begitu pula mungkin di dalam panjang ngamal waktu itu kuat atau tidak jenengan itu. Karena harus lila-bila. Harus dihancurkan hati kita. Nol, harus merasa lebur yang adanya Tuhan. Titik bila. Itu mengatakan gini Imam Salil. Man lam yataghalghal fi ilmina hadha. Kana musirun alal kabair. Wa in amila wa huwa la ya'lam. Ini juga benar, tapi tetap saya ulangi. Beliau itu mengatakan gini hadirin. Barang siapa yang tidak merasakan ilmuku ini. Jadi Syekh Abil Hasan As-Sadil itu memiliki ilmu kesadaran. Kalau diwakil dia itu pengetrapan lilabila. Dan pengetrapan la maujuda illa wafana. Dawamu zikr. Dawamun isyan itu Imam Sadili. Lilabila fana, fana itu nol, lebur, tidak merasa ada. Yang ada hanya Allah, itu dilatih Imam Sadili. Untuk melatih itu dawamun zikir, melatih zikir yaitu melatih mujadah, melebu metune napas sambil sepedaan, sambil dia itu di mana? Sambil melatih menghadap pada Allah itu, lalu jenengan menghadap kepada presiden ya Allah. Kan enggak banyak omong toh. Kalau kita menghadap presiden enggak banyak apa-apa. Yang kalau kita kaya tidak merasa kaya. Karena yang kaya presiden saat itu. Yang kuasa presiden. Kita tidak pernah kuasa. Jadi itu dilatih. Setiap saat seakan-akan. Ya setiap saat kita melatih itu berhadapan dengan Allah. Berarti merasa rendah. Merasa banyak dosa. Bahkan merasa banyak menangis. Karena yang mengampuni Allah. Kita berhadapan dengannya. Maka harus menangis. Maaf menangis di sini. Ajuran anjuran, anjuran Al-Quran ini. Fal, ya itu. Faliat. Haku kolilan wal yabku kasiro. Faliat haku kolilan. Kalau kamu sedikit saja tertawa. Tapi nangis yang banyak. Itu Al-Quran. Hadis banyak sekali. Jadi wong madep nangis di Allah itu merasa dihadapan Allah tidak berkutik. Arti ngandalkan apa-apa tidak berani. Karena Allah yang kuasa. Dia merasa rendah. Itu dilatih. Itu dawamu zikr. Mendawamkan. Melanggengkan zikir. Bukan hanya ucapan. Rasa madep itu loh. Panjan berhadapan dengan Allah, gak wani ngomong. Ati sombong gak berani. Ati rumongso api gak berani. Merasa berhadapan dengan Allah. Ati ngendelno sholat, gak wani. Wong aku sholat yang sinyolatkan, yang membuat hidayah Allah kok. Ati ngendelno mujadah yang gak berani. Allah yang membuat saya bisa mujadah. Itu nol artinya. Itu namanya mengenolkan diri di dalam jiwa. Karena tahu yang adanya Allah. Maaf, jangan diputar balikkan ya. Saudara saya, jangan diputar balikkan bahasa ini. Tapi anda apa-apa. Kalau memang ingin, ya silakan. Teruskan saja. Itu namanya, kata Imam Ghazali, orang yang tidak memiliki ilmu itu dawamu zikr. Yang kedua, dawamu nisyan. Artinya dawamu nisyan, melanggengkan lupa. Melihat makhluk langsung dikembalikan kepada Allah. Kamu tidak ada yang ada sang pencipta. Melihat makhluk ada di otak, tapi hati mengatakan, engkau ciptaan. Itu dilatih. Sehingga apabila melihat makhluk sebagai hijab, dia langsung, semuanya tidak ada. Semuanya hanya Allah. Itulah yang disebut, kalau saya di alam hikmah mengatakan, mengenolkan diri, meniadakan. Sehingga hati terpancar, terfokus hanya satu. Illallah la maujuda. Illallah kullu syai'in halikun. Illa wajha. Allah itulah bilah yang murni ketika hati sudah bersih. Imam Ghazali mengatakan gini, man lam yataghalghal fi ilmina hadza. Jadi orang yang tidak merasakan itu, kalau di wahidiyah itu tidak mengerapkan lilah bilah, artinya belum mampu membersihkan hati, gak ngenolno diri, sehingga dia di hatinya kotor, sehingga tidak bilah, apa kata beliau itu? Kana musiron alal kabair. Maka dia tetap dosa besar. Dosa merasa aku. Ngerti lho, Pak? Dosa ngendelno sak liyane. Siapa? Gusti. Walaupun mujadah kita. Jenang ngendelno. Dosa. Mengenai Allah yang maha agung, yang maha suci. Kok jenang ngendelno. Barang sing diciptakno. Kita nangis. Ngendelno banyu moto. Awas dosa. Syirik nanti. Ada Tuhan kok nyembah air mata. Awas. Awas hadirin, nol, hanya Allah titik. Sakit dia dipahami. Dia membawa dosa besar walaupun jeduk ibadahnya. Nganggap keramat sak Indonesia. Tetap hati hadirin. dosa besar. Walaupun apa? Yaitu wa in amila wa huwa la ya'lam. Walaupun dosanya itu walaupun ya banyak ibadahnya. Ibadahnya luar biasa. Keramat orang anggap wali agung bila-bila. Tapi hati, hati hadirin kadirat, kita tidak mampu untuk meleburkan diri. Tidak mampu mengecapkan dawamu zikr dan dawamu nisyan yang saya aturkan. Sehingga merasa ada, merasa mampu. Tidak dinolkan. Maaf, apa kata beliau Syekh Abil Hasan Az-Zadzili. Kamu masih membawa dosa besar. Walaupun amal ibadahmu luar biasa. Sebanyak jin dan manusia sejagat. Tapi kamu tidak akan mengetahui. Wahuwa la'yam. Wahuwa la'ya'lam. Dia tidak mengenal. Lupa. Dia tidak mengetahui. Koyok-koyok wis apik. Koyok-koyok wis swarga. Ketika mati, dia kaget. Ternyata hatinya tidak kenal dengan Gusti Allah. Hadirin yang saya muliakan. Gimana dengan keadaan kita? Kita akan mati. Kita akan pulang. Tapi kalau kita menemukan itu, insya Allah, fa'ula'ika yubadiluwoh. Fa'ula'ika yubadiluwoh. Maaf. Fa'ula'ika yubadiluwoh. Dan orang-orang itu akan diganti oleh Allah. Dirubah oleh Allah. Apa yang dirubah? Sayyi'atihim hasanatin. Kejelekan yang kau lakukan, aku akan merubah menjadi kebaikan. Ketika kamu dulu sombong, nyombongi aku, tak rubah menjadi tawadhu. Kamu akan merendah di hadapanku. Ketika dulu kau ngandalkan ibadahmu, hajimu kau andalkan, sholat malammu kau andalkan, ilmu dari pondokmu kau andalkan, mujadahmu, nangismu kau andalkan, tak rubah menjadi kau mengandalkan aku, karena kau adalah kekasihku. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan demikian itulah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Temui itu adik-adikku, bapak, ibu, dengan perasaan rendah. Jangan sekali-kali kita berjalan dengan dangak, tapi dengan rendah. Wa ibadur rahman, siapakah hamba Allah? Wa ibadur rahman, siapa sih orang yang dicintai Allah? Alladzina yamsyuna 'alal ardi. Itu orang-orang berjalan di muka bumi. Walaupun dia itu orang yang baik. Walaupun dia itu orang ahli ibadah. Alladzina yamsyuna 'alal ardi haunan. Dia merasa rendah. Ingat ini surat Al-Ankabut. Ah, kalau tidak salah Al-Furqan ini. 63. Ya, ya itu tadi. Dia berjalan di muka bumi haunan. Merendah. Sing didelok iku mung ya rendahnya. Walaupun dia jadi pimpinan. Nah, aku penudur saja Tuhan. Walaupun dia itu ahli ibadah. Di sana sini banyak muridnya. Semua menciumi tangannya bagaikan orang keramat. Dia merasa orang yang terendah adalah saya. Dosa saya banyak. Walaupun dia ahli ibadah. Itu haunan merendah. Dia dingkluk. Yang dingkluk hatinya. Hati kadirin-kadirin. Dia tidak pernah mencaci maki orang lain. Ketika dia disalahkan, iya memang saya salah, saya bodoh. Haunan, haunan rendah. Rendah, rendah merendah tawadhu. Sudahkah kita sebagai ibadur rahman, hamba Allah? Apa hamba iblis kita ini? Merasa benar itu aja. Orang lain dianggap salah, orang lain dianggap kurang, orang lain. Apa hamba, hamba-hamba iblis, apa anda Tuhan? Kalau hamba Allah, haunan merasa rendah. Lanjutannya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan ketika dia dicaci maki, difitnah, dihina, tidak pernah membalas, hanya air mata keluar, qalu salama, muga ku selamat. Ya memang saya rendah, saya bodoh, bukan ustaz, bukan kiai, orang paling bawah. Qalu salama, hanya menangis, hatinya mengatakan selamatlah anda. Ampunilah dia ya Allah. Ampunilah. Dia tidak tahu. Ampunilah. Itu hamba-hamba Allah. Kalau kita gimana hadirin-hadirin? Terutama saya. Jauh, jauh. Jauh, masih jauh. Dosa kami banyak. Merasa baik, merasa benar. Padahal kita akan dimintai pertanggungan jawab. Ingat ketika saya atau panjenengan salah dengan seseorang, itu cukup menjadi karcis masuk neraka kalau belum diampuni dan diridhoi. Ketika panjenengan ditemukan dengan seseorang di alam mahsyar, ketika itu terjadi pengadilan, hadirin hadirat, kita sudah merasa wis bener, wis koyok-koyok swarga. Kita pernah ngerasani sekali. Kita pernah mencaci maki sekali mungkin. Kita pernah memfitnah, apalagi kita ya melukai hak adami. Saat itu kita ditemukan oleh Allah kepada orang yang pernah kita sakiti. Yang anak-anakku remaja menyakiti sesama remaja. Yang anak-anakku bapak-bapak ibu-ibu menyakiti orang tuamu. Besok di alam mahsyar gak ono bapak, gak ono ibu, sing ono tuntut-tuntutan hadirin. Terus ketika itu jenengan dicari ibu, kamu mencari siapa? Saya mencari anakku. Mengapa kau cari? Dulu aku kan punya anak. Ketika saya mati, anak saya maksiat terus. Gak sadar sehingga saya selalu terkirim dosa-dosanya anakku. Saya di alam kubur, di alam barzah, saya tidak melakukan dosa. Tapi anakku sing ngelakoni dosa. Anak saya melakukan dosa. Imbasnya aku sing gak ngelakoni kena. Aku diajar karo malaikat sebab dosanya anak-anakku. Sekarang saya cari. Untuk apa ibu? Tak tuntut anak saya. Ketika jenengan dituntut, ditemukan ibu, ndak ada kasih sayang lagi. Kalau dulu ada kasih sayang anakku, ibuku gitu ya. Kalau dalam maksar, ibuku gak anak-anakan. Gak anak-anak saiki loro badene awakmu apa aku sing nyemplung neraka baru kaget kula jenengan iku ibumu yang paling mencintai bisa nuntut apalagi orang lain hadir-hadir stop fitnah stop menghujat stop merasa baik kalau ingin selamat diem lebih baik merasa jelek hadir-hadir jangan membalas kita harus rendah di hadapannya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ucapkan selamat, doakan karena dia tidak tahu hadir-hadir. Di sana ndak ono tulung-tulungan, kiai ora iso nulung walaupun itu panjenengan ngaji ke saya. Ora iso nafsi-nafsi, hanya panjenengan sing iso. Selamat enggak tergantung. Makanya jangan lihat saya walaupun kalau saya ngomongnya salah ndak usah dituru. Ndak usah ditiru gitu hadir-hadir. Besok ibumu nuntut anak-anakku. Kesalahanmu berapa? Tolong dikoreksi, dikalkulasi. Tetanggamu menuntut itu. Kalau kita pernah mencuri ya apa yang kau curi itu besok jadi sebab itu. Tidak iso ditutup-tutupi. Mulut kita dikunci, tangan kita ngaku. Duh alangkah, tidak ada yang selamat saat itu hadir-hadir. Ini rumongso swarga ya hadir-hadir. Menangis di dunia lah. Daripada menangis di akhirat. Rumongso elek di dunia. Walaupun orang mencaci maki terus, jangan takut dengan caci makian. Walaupun darah kita mengalir terus, karena yang kita cari Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencari Allah, tebusannya hanya mati, darah sampai mati. Kalau kita mencintai Rasulullah, ya darah terakhir. Kita mencintai ojo tanggung-tanggung, mesisan, mujadah semesisan. Terus tidak usah takut, hadirin. Ya marilah. Kita mohon kepada Allah semoga kita diampuni ibu bapak kita, keluarga kita dan teman-teman kita, siapa yang kita sakiti semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih punya satu ayat untuk menyelamatkan faulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanatin wa kanallahu ghafurur rahim. Surat Al-Furqan ayat 70 ini hadirin. Mari dan ada kekuatan lagi wa kanallahu liyu'adzibahum wa antafihim. Gusti Allah tidak akan mengganggu, tidak akan mengazab, menyiksa orang-orang. Wa antafihim. Dan engkau Muhammad ada di tengah-tengah itu. Kalau kita selawat terus, ya mungkin Allah tidak akan nyiksa kita. Bahkan dunia akhirat. Karena Rasul sanggup mensafatinya. Dan safat Rasul adalah safat dari Allah. Maka selawat berbanyak. Mujadah yang belum hafal dilatih. Mujadah. Jangan diaku nol-nol. Kembalikan, kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Bila tidak akan turun ke hati kalau hati kita masih merasa hadirin. Menangis di dunia lebih terhormat hadirin. Menangis di dunia itu lebih indah hadirin. Karena memang dunia tempat kita menangis. Karena dunia adalah tempat kita menanam. Mari, mari kita tutup dengan mujadah sekedar. Setelah itu kita mujadah 7:17 hadirin hadirat. Mari Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musyrihin bil wahidiyati lirabbil alamin. Ya Rabbana fir yassir tahwadina qurrib ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musyrain bil wahidiyati lirabbil alamin. Ya Rabbana fir yassir tahwadina qurrib ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musyrain bil wahidiyati lirabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirif tahwadina koribali bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Hadirin sebelum saya akhiri, tadi dikatakan wa antafihim wa makanallahu liu'adzibahum wa antafihim, surat Al-Anfal ayat 33. Allah sekali-kali tidak ada menyiksa, tidak akan menyiksa, gak akan nyikso keluar jenengan walaupun kita ini dosanya banyak, asal sungguh-sungguh tobat. Wa antafihim, syaratnya engkau Muhammad ada di tengah-tengahnya. Artinya orang yang ahli selawat insyaallah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ingat, kita butuh hidayah melebu metune nafas. Mata berkedip, maka harus bermujadah, bermujadah. Mujadah seperti itu abot kudu dipekso. Lembaran berapa sekali, pekson dua kali, pekson tiga kali. Dipaksa terus, ingin tauhidnya matang. Allahumma ya waqidil, lakukan, jangan bosan-bosan, karena kita butuh Allah. Dipaksa. Mujadah yang berat itu masih ada lebih berat lagi. Apa itu? Merasa rendah. Ada orang mujadah itu sabot. Apa mana ono wong merasa rendah. Kumpul sak kumpul merasa saya paling banyak dosa ya Allah. Dilatih rendah, dilatih tawadhu. Itu pun juga mujadahnya roh. Tadzallul, tadzallul, tadzallum. Itu dilatih. Sehingga di mana saja kita menjadi orang yang merasa di bawah, jangan naik di atas. Jangan merasa di atas, di bawah. Itu sudah bagus. Tapi lebih bagus lagi adalah mujadahnya orang yang senantiasa mengampuni teman-temannya. Ketika dia dicaci maki, hanya ada satu ampunan. Hanya satu ucapan. Aku ridho dan aku mengampuni kamu. Ketika dia dihujat, hanya satu ucapan di hati. Saya ridho ya Allah dan saya ampuni. Itu yang disebut wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sudah bisa seperti itu apa tidak? Itu hatinya Rasulullah hadirin hadirat. Lah kita umatnya uswatun hasanah, ya kudu niru kalau menjadi itu. Tidak boleh ikulah Rasul, tidak boleh gitu, harus dipaksa. Lebih-lebih yang begitu itu sudah berat, lebih-lebih mengenolkan diri. Dawamu dzikr wa dawamu nisyan, merasa tidak memiliki apa-apa, merasa nol, tidak ada yang diunggulkan kecuali satu, Allah. Itu yang lebih berat. Baru Allah bertajalli bila masuk ke dalam hati, bukan akal-akalan seperti kita ini. Itu dilatih ya. Jangan putus asa. Ingat Allah, Allahumma ya wahidu ya akad. Selawatnya seterusnya itu banyak. Atau ya sayyidi ya. Latih selamat, selamat berjuang. Kita akan ketemu keharipan Allah. Moga kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya saya akhiri. Ya, sekali lagi saya akhiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Menangislah di dunia. Walaupun kita berat. Walaupun kita dicaci. Walaupun kita dikejam. Walaupun kita dikatakan sesat. Tujuan kita hanya Allah. Sirwat jidas fissairi. Latakif. Jalan terus. Jalan. Jalan. Jangan berhenti. Allah tujuan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minna rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah. Wa min ghasada zaman an-nadruh wal baraka wal karamah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.